pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Rabu 24 Agustus 2016 dipecahkan oleh Maimun Darkan Syah Ardiansyah. Polisi sita 4,187 miliar terkait perkara korupsi uang pajak biren. Banyak jamaah calon haji Aceh yang menderita hipertensi dan mah. BMKG menyatakan gelombang di perairan barat selatan Aceh capai 5 meter. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darulun Polda Aceh mengamankan uang tunai 4,178 miliar rupiah sebagai barang bukti perkara tindak pidana korupsi uang pajak yang melibatkan Muslim Samaun, mantan bendahara umum daerah Pemkab Biren. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Gunawan mengatakan barang bukti uang tunai yang mencapai 4,178 miliar itu diamankan dari tangan Muslim Samaun, mantan bendahara umum daerah pemerintah Kabupaten Biren. Muslim Samaun dijadikan tersangka karena tidak menyetorkan pajak penghasilan dan pungutan pajak pertambahan nilai ke kas negara. Gunawan menyebutkan, tersangka tidak menyetorkan pajak ke kas negara sejak 2007 hingga 2010. Akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan miliaran rupiah. Total pajak yang dipotong dari anggaran pemerintah Kabupaten Biren mencapai 70,8 miliar rupiah. Sebanyak 43,24 miliar rupiah disetor ke kas negara, sedangkan 27,6 miliar digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. Dari hasil audit BPK dan BPKP, kerugian negara dalam kasus ini sebanyak 27,6 miliar rupiah. Uang dari pajak yang tidak disetor tersebut digunakan tersangka membeli tanah, bangunan, dan harta benda lainnya. Dari kerugian negara itu, penyidik Polda Aceh berhasil menyita uang tunai 4,187 miliar. Penyidik Polda Aceh berhasil menyita uang tunai sebanyak 4,187 miliar rupiah, beberapa persil tanah serta bangunan yang berlokasi di Biren dan Lok Sumawe. Sudahlun jumlah jamaah calon haji Aceh yang memeriksakan kesehatan ke tim medis di kloternya masing-masing terus meningkat setiap hari. Sebagian besar mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi dan mah atau sakit lambung kambuh. Wartawan Serambi yang berada di Mekah, Herianto, melaporkan. Petugas tim medis kloter 1 Aceh, Dahrul Fakri, mengatakan bahwa jumlah jamaah calon haji yang memeriksa kesehatannya setiba di Mekah sejak hari Jumat lalu sampai saat ini terus meningkat setiap hari. Pada Senin lalu jumlahnya baru sekitar 10 hingga 20 orang, tapi pada Selasa kemarin melonjak menjadi 50 hingga 60 orang. Jamaah calon haji kloter 1 ini terdiri atas jamaah Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur. Jamaah calon haji memeriksa kesehatannya rata-rata karena tubuhnya terasa sakit dan tak nyaman lagi untuk beribadah. Tekanan darah naik, sakit mah kambuh, badan demam, diserang batuk, serta flu dan lainnya. Menurut Dahrul Fakri, serangan penyakit itu datang diduga karena jamaah calon haji tak menjaga waktu istirahat. Pasalnya, ada yang pergi menjelang subuh ke Masjidil Haram, baru pulang ke pemondokan pada malam hari. Sudarlun BMKG Melabu Nagan Raya menghimbau warga di pantai barat dan selatan Aceh mewaspadai bahaya gelombang laut yang tingginya mencapai 5 meter. Selain angin yang kencang, berkecepatan 40 km per jam dan hujan yang lebat berpotensi menyebabkan banjir juga akan melanda kawasan ini hingga 3 hari ke depan. Dari Aceh Barat, Rizwan melaporkan. Kepala BMKG Melabuh Nagan Raya, Edi Darlupti, mengatakan cuaca buruk yang terjadi hingga 3 hari ke depan disebabkan fenomena gangguan cuaca di Samudra Hindia berupa pusat tekanan rendah di sebelah barat Aceh. Menurutnya, kondisi yang demikian menyebabkan intensitas hujan ringan hingga sedang disertai angin kencang dan gelombang laut yang mencapai 5 meter di pantai barat selatan Aceh. Oleh karena itu, Edi mengimbau warga, terutama pelaut dan nelayan, untuk lebih berhati-hati dalam beraktivitas, mengingat angin kencang dan gelombang tinggi masih akan terjadi hingga 3 hari ke depan. Sementara itu, hujan lebat disertai angin kencang juga melanda Banda Aceh dan Aceh Besar kemarin siang hingga malam hari. Namun sejauh ini belum ada laporan pohon tumbang atau atap rumah yang diterbangkan oleh angin. Derun kapal cepat KM Express Cantika 89 yang melayani rute Sabang tujuan Ulili Banda Aceh sore kemarin terpaksa balik arah ke Pelabuhan Balohan setelah 15 menit berlayar. Tingginya gelombang laut di perairan Sabang Banda Aceh menjadi penyebab kapal yang membawa seratusan penumpang kembali ke Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Informasi dihimpun saat kapal meninggalkan Teluk Balohan, kondisi laut bergolak menyusul angin kencang disertai hujan deras melanda kawasan tersebut. Para penumpang baru gusar dan panik ketika ombak besar menerjang kapal itu. Bahkan tidak sedikit penumpang histeris sambil berucap Allahu Akbar. Melihat kondisi kapal yang semakin parah diterjang gelombang, para penumpang secara serempak mengambil baju pelampung yang sudah disediakan di atas jendela kapal. Para penumpang baru terlihat tenang setelah mengetahui kapal itu memutar haluan balik ke pelabuhan. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Abdurani, mengatakan cuaca buruk yang menyebabkan kapal cepat KM Express Cantika 89 terpaksa balik haluan kembali ke Pelabuhan Balohan terjadi sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat setelah angin kencang disertai hujan deras menerjang kawasan itu. Gagalnya kapal cepat ini melanjutkan perjalanan mengakibatkan sekitar 224 penumpang tertunda pemberangkatan, termasuk rombongan tamu Polres juga harus kembali ke penginapan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Dalun Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Laude Ahmad, berharap Aceh bisa menjadi barometer bagi daerah lain dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia. Ia meminta semua pemangku kepentingan dan kebijakan di provinsi ini agar bisa berkoordinasi dan sinkron untuk mendeteksi secara dini kerawanan pilkada di Aceh. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Laude Ahmad mengatakan, dukungan dari Forkopimda Aceh dan Kabupaten Kota sangat dibutuhkan dalam rangka menjadikan Aceh sebagai barometer pelaksanaan pilkada di Indonesia. Hal itu disampaikan Laude Ahmad dalam acara rapat koordinasi pimpinan daerah di Aula Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh kemarin. Karena itu, deteksi dini kerawanan harus menjadi perhatian serius. Selain itu, koordinasi dan sinkronisasi dari pemangku kebijakan dan instansi berwenang sangat diperlukan demi suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2017. Ia mengakui bahwa soliditas Forkopimda Aceh sangat baik dan mendapat pengakuan secara nasional. Selain itu, Aceh juga dikenal sebagai daerah yang selalu melahirkan regulasi yang komprehensif dan memadai bagi Indonesia. Sementara itu, Gubernur Aceh menyampaikan bahwa kesuksesan pelaksanaan pilkada merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, dia mengajak semua pihak mengambil peran guna menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak pada 15 Februari 2017. Darlun Pemko Banda Aceh akan membentuk tim pengawasan produk halal yang beredar di Banda Aceh sehingga peredaran makanan akan terjamin kehalalannya. Hal ini mendukung penegakan syariat Islam secara menyeluruh. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Kota Banda Aceh, Baktiar, memastikan tim pengawas produk akan secara terbentuk sehingga mereka dapat mengagendakan pengawasan secara berkala dengan jadwal rutin yang akan ditentukan. Pengawasan akan meliputi penyediaan bahan baku, peredaran hingga pengawasan jajanan di sekolah. Hal itu disampaikan Baktiar saat pembukaan lokakarya sertifikasi kehalalan produk di Balai Kota Banda Aceh Selasa kemarin. Kegiatan ini digelar oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh. Lokakarya berlangsung sejak 23 hingga 24 Agustus. Lokakarya diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari berbagai elemen masyarakat. Baktiar berharap Lokakarya ini dapat membuka berbagai persoalan sekaligus menemukan solusi terhadap berbagai macam masalah peredaran dan konsumsi produk halal, sehingga keberadaan forum itu akan mampu mewujudkan sertifikasi makanan atau produk halal di Kota Banda Aceh. Darlun 3 dari 5 atlet panah Aceh tampil dalam kejuaraan panahan masyarakat kampus antar perguruan tinggi Provinsi Aceh yang digelar 23 hingga 25 Agustus di lapangan Tugu Darussalam Banda Aceh. Mereka mengincar piala Kemenpora RI yang diperebutkan dalam ajang tersebut. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Event yang diikuti 9 kampus ini dibuka oleh Kabid Pendidikan Tinggi Asisten Olahraga Pendidikan Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI Dr. Andes Tri Utomo. Dr. Andes Tri Utomo MPD Selasa pagi. Ketua Umum Pengprov Perpani Aceh Dr. Nya Amir mengatakan kejuaraan ini juga diikuti 3 atlet Aceh yang lolos ke Pekan Olahraga Nasional ke-19 2016 Jawa Barat. Ketiganya mewakili Unsyah yaitu M. Heriansyah, Nuzul Fujirama dan Hendra Mokrijal. Ketua Panitia Pelaksana Dr. Saifuddin MPD mengatakan kejuaraan ini diikuti atlet dari Unsyah, UIN Araniri, Universitas Abdulia Tama Aceh, Universitas Jabar Gafur Pidi, Universitas Al Muslim Birin, Universitas Teku Umar, Universitas Malikul Saleh Loksumawe, dan STKIP Bina Bangsa Get Sempena Banda Aceh. Kejuaraan ini diikuti oleh 26 atlet. Ronde yang diperlombakan yaitu Ronde Nasional Babak Kualifikasi Putra Jarak 50 meter, 40 meter, dan 30 meter. Kemudian Ronde Nasional Babak Eliminasi Aduan Perorangan dan Bergu Putra Jarak 40 meter. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 24 Agustus 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudah ralun, wassalam.